perlu terlalu banyak uang. Kita bahagia meski tak kemana-mana. Rasakan ini senang di dadaku memilikimu. Peluk aku, merduku dengan dadaku memilikimu. Oh yeah yeah yeah. Peluk aku, maduku dengan debat jantungmu. Akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja.